صوم رحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين وسعرماتي، kita lanjutkan kajian kitab syarah usul sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang syarahnya oleh Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabri, yang beliau kasih judul Gharasul Jannah, pohon surga. Saya sebutkan Gharasul Jannah agar jangan sampai salah beli kitab lagi. Karena ada syarah beliau yang lain yang bukan Gharasul Jannah. Sampai kita pada ucapan Imam Ahmad rahimahullah, wa laysa fis sunnati qiyasun wa la tudrabu lahal amthalu wa la tudraku bil uquli wa lal ahwa'i إنما هو الاتباع وترك الهوى. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada pada sunnah qiyas. Tidak ada pula, atau tidak boleh pula mempermisalkan dengan permisalan-permisalan atau analogi-analogi. Wala tudrak bil uqul, dan enggak bisa dicapai dengan akal atau dengan hawa nafsu. Sesungguhnya sunnah itu hanya ngikut kita, ngikut dan meninggalkan hawa. Sehingga Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah menyatakan bahwa kita bisa beri nama potongan ini dengan judul apa sikap seorang muslim terhadap sunnah. Artinya sikap seorang muslim terhadap sunnah nabawiyah adalah tidak mengkias-kiaskan, tidak mempermisalkan dengan analogi-analogi, tidak berupaya untuk menarik kesana kemari dengan akal-akalnya, dengan hawa nafsu. Sesungguhnya sunnah kita hanya ngikut. Yang namanya sunnah hanya ngikut dan tinggalkan hawa. Pada kajian yang lalu sudah kita bahas yang pertama, yaitu qiyas. Yang dimaksud qiyas adalah qiyas akli. Tidak ada qiyas akli, karena qiyas-qiyas dalam masalah fiqih, kalau lengkap syarat-syaratnya, diterima oleh para ulama ahli sunnah, oleh pakar-pakar fiqih, para ulama ahli fiqih dari semua madhab menyatakan ada qiyas bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Tetapi apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? La yusaru ilal qiyasi illa li darurah. Tidak kita mengarah pada qiyas kecuali ketika terpaksa, darurat. Artinya ketika kita melihat satu perkara dicari dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam akwal sahabat, tidak ada, tetapi ada yang mirip, maka darurah, idturra ilal qiyas, maka saat itu dia terpaksa untuk mengkiaskan dengan permasalahan yang mirip, yang ada kesamaan, maka dihukumi dengan hukum tersebut. Khonibilina azakumullah. Tetapi yang dimaksud di sini oleh Imam Ahmad rahimahullah, laisa fis sunnati qiyas. Dalam sunnah tidak ada qiyas. Maknanya adalah tidak ada qiyas yang menentang nas. Saya ulangi. Tidak ada qiyas yang menentang nas. Nas itu adalah dalil-dalil. Ucapan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ditentang dengan qiyas. Berarti qiyas itu bukan untuk menentang nas. Kalau ditentang nas Quran atau nas sunnah dengan qiyas, maka kita katakan ini batil, keluar dari manhaj ahli sunnah. Itu bukan prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan makhluk pertama yang menentang nas dengan qiyas adalah iblis. Itu sudah dibahas pada kajian yang lalu. Karena iblis ketika diperintah oleh Allah SWT untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan kepada Adam, ya benar, dengan qiyas. Bukankah aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah? Bukankah api lebih mulia dari tanah? Seharusnya aku yang lebih mulia dari dia, maka dia yang harusnya menghormati aku. Allah perintahkan satu perintah. Usjudu li Adam. Sujudlah, sujud penghormatan pada Adam. Bukan sujud peribadatan, sujud penghormatan. Karena syariat setiap satu masa dengan masa lainnya berbeda. Syariat satu masa dengan masa yang lainnya berbeda. Di masa itu boleh penghormatan dengan sujud. Bahkan sampai di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. 11 bintang matahari dan rembulan sujud kepada aku. Ternyata tafsirnya ketika dia menjadi raja dan datang semua keluarganya, 11 saudaranya, ibu dan bapaknya, dan semuanya sujud di hadapannya. Kok boleh? Saat itu syariatnya penghormatan dengan sujud boleh. Tetapi dalam syariat Islam, syariat terakhir ini, penghormatan tidak boleh dengan sujud wala ruku. Karena sudah ada nas dalam Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, jangan sujud pada siapapun, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nas ini, dengan dalil ini, tidak lagi boleh penghormatan dengan sujud. Asy-syahid yang menjadi bukti pembahasan kita adalah bahwa makhluk pertama yang memakai qiyas untuk menentang nas, untuk menentang perintah Allah adalah iblis. Maka siapapun yang dikasih qala Allah, siapapun yang dikasih qala Rasulullah, kemudian menjawab dengan qiyas, tapi bukankah aku dari api, dia dari tanah, sama dengan iblis. Berarti dia mengikuti iblis. Itu hanya sekedar mengingatkan yang kemarin. Sekarang yang kedua, wala tudrabu lahal amsal, dan tidak boleh memberikan permisalan-permisalan. Ini barakallahu fikum mirip dengan kias tadi. Atau lebih ke arah analogi, mempermisalkan dengan ini. Hadza ta'kidil ibarati sabiqah. Maka kata Syekh Ubaid, ini penekanan dari apa yang sudah disebutkan tadi. Tidak ada qiyas. Kemudian, dan tidak boleh membuat permisalan-permisalan. Permisalannya, api dengan tanah. Kan lebih mulia api. Bukankah aku itu permisalan juga sesungguhnya? Berarti mirip. Iya, memang mirip. Dan itu penekanan. Untuk menunjukkan penegasan. فَمَثَلًا حِينَمَا نَجِدْ فِي الْأَحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّ الْمُؤْمِنْ يُنَعَمْ فِي قَبْرِهِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُفْسَحْ lahu fi qabrihi mudda basarihi. Contoh ketika kita dapati hadis-hadis mutawatir hadisnya, bukan hanya sahih mutawatir. Kalau mutawatir itu la yumkin tawatu'uhu 'alal kadzib, tidak mungkin mereka bekerja sama untuk berdusta, tidak mungkin, karena semua meriwayatkan dari Hijaz, dari Yaman, dari Syam, dari Mesir, Kufah, Baghdad, semuanya para ulama-nya meriwayatkan. Maka tidak mungkin mereka berencana untuk sama-sama, mari kita berdusta sama-sama, tidak mungkin. Maka itu pasti sahih, pasti benar. Sebagaimana Al-Quran juga diriwayatkan tetapi mutawatir. Al-Quran diriwayatkan tapi mutawatir, sehingga tidak mungkin dusta. Hadis tentang masalah azab di kubur, itu juga mutawatir. Nabi melewati dua kubur diantaranya. Kemudian Nabi menyatakan innahuma layu'adzaban. Sesungguhnya keduanya diazab. Demikian pula ketika Nabi SAW menunggu proses penguburan jenazah, Nabi menceritakan tentang bagaimana seorang mukmin yang wafat dan seorang kafir yang wafat. Yang didatangi oleh para malaikat yang putih bersih, terang, harum baunya, memanggil ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian diambil ruhnya, dibawa oleh kafan yang putih bersih, yang harum baunya, dibawa sampai ke langit. Setiap pintu langit bertanya, siapa itu? Ruhnya siapa yang harum semerbak? Dikatakan fulan ibni fulan. Disebutkan dengan tiga namanya. Terus, demikian pula, sampai diceritakan bagaimana dikuburnya. Yuna'am, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur. Yufsah lahu, diluaskan kuburnya dan bercahaya dan dibuka pintu ke dalam jannah. Artinya mereka merasakan sejuknya surga, harumnya surga ila akhir. Hadisnya mutawatir. Wa mu'min yuna'am fi qabrih, dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Wa anil munafiq wal kafir, dan munafik dan kafir yu'adzab, diadab di kuburnya. Hatta annahu takhtalifa alaihi adla'uh, hingga dihimpit oleh bumi dan bersilangan rusuk-rusuknya. Diriwayatkan pula dipukul dengan pukulan dari besi, dan dia menjerit dan suaranya didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Tiba-tiba ada yang menolak dengan permisalan-permisalan, dengan al-amthal. Qala al-insan, tiba-tiba ada orang berkata, nahnu narul qubur kulluha mutasyabihah. Saya lihat kuburan-kuburan semuanya sama, enggak ada yang diluaskan, enggak ada yang disempitkan. Saya lihat kuburan itu sama, bahkan ada yang menggalinya sama, enggak ada perubahan. La nara li ahadin fiha sa'ah wala dhiq. Kami tidak melihat kuburan yang luas, kami tidak melihat kuburan yang sempit. Bagaimana dengan orang ini? Ini khudibnina azakullah berarti dia menentang dalil yang mutawatir, yang sahih, yang tidak diragukan kesahihannya karena mutawatir. Ditentang dengan analogi. Ditentang dengan permisalan. Kalau misalnya terjadi azab, akan berubah kuburannya. Kalau memang terjadi azab, akan begini, akan begitu. Saya lihat gali tetap tulang belulangnya enggak remuk, enggak apa. Qanibirina'azakumullah. Bagaimana kita membantah? Yang pertama, kita katakan hadza min darbil amthal li sunnah. Ini salah satu contoh membuat permisalan-permisalan untuk menentang sunnah. Sunnah yang sahihah ditentang dengan permisalan-permisalan-permisalan. Bukankah kalau diadab, kalau diluaskan, kuburannya semakin luas? Bukankah kalau diluaskan berarti tanahnya akan berubah? Bukankah? Hadza dharbul amsal. Inilah yang dikatakan dharbul amsal. Memberikan permisalan-permisalan dan ini yang dikatakan menentang sunnah. Ini yang dikatakan menentang sunnah. Kita katakan bahwa itu alam barzakh. Berbeda dengan alam kita. Kita tidak tahu kaifiahnya. Tsanian, yang kedua, hadzal hadits min khabaris shadiq al-masduq. Yang kedua kita harus ingat, berita ini bukan dari si fulan dan si fulan. Berita ini dari Nabi, dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-shadiq al-masduq, yang jujur terpercaya, tidak mungkin dusta. Yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Iya kan? Siapa yang percaya dia mukmin, siapa yang tidak percaya dia kafir, kan begitu. Siapa yang percaya pada Nabi? Mukminun. Siapa yang tidak percaya pada Nabi? Orang-orang kafir. Sehingga hati-hati, jangan sembarangan. Alladzi qala Allahu fihi, yang Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidaklah berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah SAW bukan alimul ghaib. Dia manusia yang diutus oleh Allah sebagai Rasul. Tahu dari mana tentang alam barzah? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka akan begini, mereka akan begitu. Yang ketiga. At-taslim lima ja'a fil Qur'ani fis sunnati sahihah. Yang ketiga. Wajib kita taslim. Taslim itu menerima berita dari Allah dan Rasulnya. Menerima sunnah yang sahihah. Fama araf ma'naha fabiha wa ni'mah. Apa yang kau tahu maknanya? Wabiha wa ni'mat. Syukurilah. Kalau paham maknanya. Ini berita dari Nabi, ini berita dari Nabi. Ima kau pahami maknanya, alhamdulillah. Wabiha wa ni'mat. Itu ni'mat. Atau lan ta'rif maknahu. Atau engkau tidak tahu maknanya. Bagaimana terjadinya. Fayakfika fi taslim. Maka cukup bagimu at-taslim. Cukup bagimu nerima. Benar. Itu dari Nabi. Kayak apa? Tidak tahu. Kan selesai. Kalau tahu, alhamdulillah mudah diterima. Tapi kalau gak tahu kaifiahnya. Ya jangan ceritakan kaifiahnya. Jangan sok tahu. Katakan, wallahu a'lam. Alam kubur kita gak tahu. Maka diberitahu oleh Nabi. Ya terima. Kayak apa? Ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita gak tahu adab kubur kayak apa. Iya kan, mudah-mudahan kita tidak tahu, maknanya mudah-mudahan kita tidak diazab. Kalian wahai para penolak sunnah, enggak percaya azab kubur dari Nabi SAW, enggak percaya kalau mereka akan dihimpit bumi, enggak percaya, mudah-mudahan kalian merasakannya nanti. Biar tahu, kayak apa itu azab itu. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ikhwan ibn a'azakullah, at-taslim tidak harus engkau tahu kaifiahnya. Beritanya diterima. Kalau difahami maknanya, walhamdulillah. Kalau enggak difahami kaifiahnya, katakan kaifiahnya tidak tahu, wallahu alam, yang penting pasti benar dan pasti terjadi. Sehingga ketika ada berita-berita riwayat yang sahihah bahwa nanti benda-benda, batu-batu, pohon-pohon akan berbicara. Ya muslim, hada yahud uqtulhu, wahai muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Illa syajaratul gharqat, kecuali pohon gharqat. Fa innaha syajaratul yahud, karena itu adalah syajaratul yahud, pohonnya Yahudi. Pohon berbicara, batu berbicara. Kita enggak bisa memahami kan? Kayak apa itu? Ya enggak perlu. Enggak harus memahami, katakan pokoknya pasti akan terjadi nanti. Kayak apanya? Saya tidak tahu. Kayak apanya? Saya tidak tahu. Tapi beritanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena perbedaan ilmu, perbedaan tingkatan keilmuan, kadang-kadang orang sulit untuk memahami. Jangankan nanti di akhir zaman. Zaman kemarin 50 tahun yang lalu dengan zaman sekarang. Kalau saja dibangkitkan orang yang lalu, diceritakan bahwa ada kotak kecil bisa bicara antar negara, mungkin dia akan mengatakan, ah dusta itu, tak mungkin. Iya kan? Padahal sekarang kita dapati HP-HP yang sekecil-kecilnya bisa bicara dengan orang di negara lain. Kenapa tidak memahami? Tidak bisa mereka pahami. Kayak apa dengan kota kecil kok bisa berhubungan dengan orang di negara lain? Tetangga desa aja tidak bisa. Karena pemikirannya terbatas. Tetapi ini berita dari Nabi SAW di akhir zaman. Dan dalam keadaan beritanya dari Allah. La yantiqanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qanibirina azakumullah. Maka pasti benar. Adapun kadang kita bisa memahami kaifiahnya, kadang belum bisa. Kalau bisa memahaminya, fama arafta ma'nahu fabiha wa ni'mat. Kalau engkau pahami maknanya, maka bersyukurlah, itu nikmat. Wa ma lam ta'rif ma'nahu, dan apa yang kau belum bisa pahami maknanya seperti apa, yakfika fihi taslim, cukup bagimu menerima bahwa ini berita yang benar dan pasti benar karena beritanya dari Nabi. Hatta yuhayyullah laka ma'rifata ma'nahu au kaifiyatahu, sampai suatu saat nanti bisa jadi orang tahu kaifiyahnya, kayak apanya. Qanib bin Azzaqullah di zaman sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ketika Nabi SAW berkata pada mereka, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamr wal-ma'azib, akan muncul nanti di akhir zaman kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, sutra bagi laki-laki maksudnya, wal-ma'azib, dan menghalalkan alat-alat musik. Hadis Bukhari. Saya tanya pada kalian, apakah para sahabat paham kayak apanya? Bagaimana kaum muslim bisa menghalalkan zina? Belum tentu mereka paham. Seperti apa? Apa ada seorang muslim yang menghalalkan khamr, menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan alat-alat musik? Ternyata kita sekarang menghadapinya. Oh, ternyata yang menghalalkan zina adalah Syiah Rafidhah. Muslimin ketika berzina tidak merasa kalau itu halal. Walaupun dia berbuat dosa besar, tapi enggak mengatakan ini halal. Enggak ada. Iya kan? Gelisah hatinya. Saya berbuat dosa. Merasa. Tapi bagaimana mungkin ada seorang yang mengaku muslim menghalalkan zina? Enggak terbayang. Tapi ternyata terjadi ketika muncul aliran sesat Syiah. Yang boleh seorang perempuan menawarkan dirinya tanpa saksi, tanpa wali. Dan boleh dengan sementara kawin kontrak. Saya nikahi engkau untuk 3 jam ke depan. Dengan mahar sekian. Tawar-menawar, selesai. Jalan. Astagfirullah. Demikian pula ada yang menghalalkan khamr. Yusammunahu bighairi ismih, menamakannya dengan nama lain. Ini anggur beranak untuk kesehatan. Wah, itu di zaman saya SMA terkenal sekali itu, OT. Hah, orang tua. Anggur beranak judulnya. Bukan khamr. Buat ibu-ibu diminum sama pemuda-pemuda. Buat ibu-ibu yang anggur maunya menggugurkan kandungan. Baik, tulisannya buat melahirkan padahal bukan. Untuk menggugurkan kandungan. Khonifin a'azakumullah. Demikian pula sampai pada yang terakhir. Disebutkan setelah menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, menghalalkan. Khonifin a'azakumullah kumzim yang sarumati. Mereka menghalalkan sekian perkara. Termasuk alat-alat musik. Sekarang hampir-hampir tidak ada yang bilang haram. Kita bilang haram ditertawakan oleh mereka. Dari mana? Itu kan fitrah. Manusia itu hatinya ingin sesuatu yang enak didengar, enak dipandang. Maka ketika memandang pemandangan indah kita halal, kenapa mendengarkan pendengaran yang indah kok haram? Apa namanya ini? Apa namanya? tudrabul amsal. Inilah yang dikatakan membuat permisalan-permisalan, perbandingan-perbandingan, membuat analogi-analogi. Fitrahnya manusia, mata pengen lihat yang indah-indah. Telinga ingin mendengar yang merdu-merdu. Maka ketika kita melihat pemandangan yang indah, halal apa haram? Halal. Demikian pula telinga kalau mendengarkan yang indah-indah, tidak apa-apa. Kok bisa haram dari mana? Persis ucapan Nabi tadi, la yakunana min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti akan datang satu kaum yang menghalalkan alat-alat musik. Para sahabat waktu itu belum paham kayak apanya, tapi percaya. Langsung diterima, diriwayatkan. Ini berita dari Nabi. Pasti benar. Alhamdulillah. Kalau saja para sahabat seperti mereka, kalau saja para sahabat seperti aqlaniyun, seperti ahlul hawa, dia akan berkata, aduh, ini gak bisa dipaham, itu gak bisa diriwayatkan. Apa jadinya? Gak nyampe pada kita. Iya kan? Gak nyampe. Ini gak masuk akal, ini masa mungkin. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyatakan, akan muncul nanti. Di belakang hari, atau di dekat hari kiamat. Nisa'un. Kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Khamilina azakumullah, kata Nabi, akan muncul nanti perempuan-perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang. Kasiyatin, ariyat. Kasiyat, memakai kisah, pakaian. Ariyat, telanjang. Kalau saja waktu itu sudah ada ahlul hawa, aqlaniyun akan berkata, tidak masuk akal. Dua yang bertentangan kok bersama-sama. Pakai pakaian tapi telanjang. Gimana itu? Tidak masuk akal itu. Kalau saja ada sahibul hawa. Walhamdulillah para sahabat tidak demikian. Para sahabat beriman. Bahwa pasti akan datang. Diberitakan kepada yang lain. Ingat, Nabi berkata akan datang nanti perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang. Diriwayatkan lagi oleh tabi'in kepada tabi'in. Tabi'in dalam keadaan mereka belum pernah melihat. Kayak apa itu? Wanita pakai pakaian tapi telanjang. Alhamdulillah. Kita tahu ternyata ada orang yang pakai pakaian tetapi sama sekali tidak menutup auratnya. Ada. Sekarang banyak terjadi. Ada yang karena tipisnya sehingga terlihat apa yang di dalamnya. Ada pula yang karena rapatnya atau ketatnya sehingga bentuk-bentuk auratnya terlihat. Yang ketiga, ada yang karena kecilnya pakaian tersebut. Sehingga dari bawah terlihat pahanya, dari atas terlihat dadanya. Ila akhir. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah. Sungguh benar Rasulullah. Persis seperti yang digambarkan beliau. Akan muncul nanti. Nisa'un kasiyatun ariyatun mumilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Rambutnya seperti punuk unta yang miring. Terbayang enggak oleh para sahabat? Enggak terbayang. Tetapi sekarang terjadi sanggul-sanggul yang tinggi-tinggi, sasak, bahkan sampai yang benar-benar berdiri seperti punuk unta. Sudah ada sekarang. Qul inna a'udzubikumullah. Maka hendaklah kaum muslimin dalam menyikapi berita-berita Nabi terima. Kalau bisa dipahami kayak apanya, walhamdulillah. Kalau belum, kita katakan wallahu alam, tapi pasti benar. Kayak apa? Wallahu alam, tapi pasti benar. Kembali kepada kita. Qala Syekh Udayd, habadahullahu ta'ala wa ra'ah. Hatta yuhayyi'ullahu laka ma'rifata ma'nahu aw kayfiyatahu. Sampai suatu saat mungkin akan diketahui kayak apanya. Mungkin orang yang mengalaminya nanti, karena kita riwayatkan kepada yang generasi mendatang, yang mendatang menyampaikan kepada generasi yang mendatang. Suatu saat akan berkata, oh ternyata pohon berbicara itu seperti ini. Ternyata batu berbicara seperti ini. Niscaya mereka akan mengetahuinya suatu saat. Demikian pula ikhwan ibn a'azakullah tentang masalah kubur. Apakah ni'mal kubur ataupun adabul kubur? Apakah kenikmatan yang dikubur ataupun kesengsaraan? Kaifiyatu na'imil qabri aw 'adabuhu mahjubatun ila yaumil qiyamah. Kaifiyahnya, kayak apanya kenikmatan kubur yang diluaskan seluas-luasnya, yang dibuka pintu ke surga, yang mendapatkan harumnya ila akhir. Itu seperti apa? Wallahu a'lam. Kecuali kalau kita nanti mengalaminya insyaallah, mendapatkan kenikmatan kubur, baru kita akan berkata ini yang dimaksud. Demikian pula sebaliknya, na'udzubillah, tentang adab kubur. Para penentang-penentang adab kubur mengatakan, tidak mungkin, mustahil, bagaimana mungkin orang mati merasakan, ila akhirih. Tetapi suatu saat, mereka akan merasa adab kubur itu dan berkata, ternyata ini yang namanya adab kubur. Na'udzubillah, sudah tidak bisa mundur, sudah tidak bisa dia bertaubat, sudah ditutup pintu taubat. Na'udzubillah min dzalik. Adapun di dunia, mahjubatun ila yaumil qiyamah. Tertutup kaifiahnya. Kayak apa tuh nikmatul kubur? Wallahu a'lam. Kaifiat adabul kubur? Wallahu a'lam. Lan ya'rifaha ahadun minal basyari abadan. Enggak akan mengetahuinya seorang pun dari manusia selama-lamanya. Tidak mungkin seorang pun akan mengetahuinya. Saya lihat ketika ada penggalian, tulangnya acak-acakan. Jangan-jangan itu kan di atas kubur. Wallahu alam, itu hanya zahir yang kita lihat. Tidak tahu hakikat di alam barzah kayak apa. Sehingga jangan sok tahu. Waqad tala'a Allahu Muhammadan, waqad aqla'a Allahu Muhammadan SAW ala namadij min ahwalil barzah lil ibrah. Sedangkan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah namadij. Namadij itu sebagai contoh-contohnya saja. Permisalan atau ya contoh-contohnya dari keadaan di alam barzah sebagai pelajaran. Misalnya dipukul dengan besi, ada riwayatnya. Dihimpit dengan bumi, ada riwayatnya. Lakin lam yukhbirna sallallahu alaihi wasallam annahu hinama sami'a sawtal mu'adzabin maqala fu'ila bihima kadha wa fu'ila bihima kadha. La qala innahuma la yu'adzaban. Tetapi ketika Nabi melewati kuburan, Nabi mendengar suara orang yang diazab di dua kubur itu, Nabi tidak merincikan orang ini sedang diginikan, sedang digitukan, tidak. Nabi hanya berkata innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia sungguhnya sedang diazab, dan bukan diazab karena sesuatu yang besar, tetapi dia diazab karena sesuatu yang dianggap sepele. Padahal dia besar. Yang satu la yastatiru minal baul, tidak bersih dalam buang air. Yang kedua yamshi bin namimah, berjalan dengan membawa namimah, mengadu domba. Ma qala fu'ila bihi ma kadza. Nabi tidak berkata orang ini sedang diginikan, sedang digitukan, tidak. Dan yang disebut tadi hanya contoh saja. Mana namudaj atau namadij. Ada yang dipukul, ada yang dihimpit, ada pula yang lain. Ada yang disebutkan dibakar. Wallahu ta'ala a'lam. Wala tudrak bil uqul. Yang ketiga kata Imam Ahmad, wala tudrak bil uqul, dan tidak mungkin bisa dicapai dengan akal. Enggak mungkin bisa dicapai dengan akal. Kama qala al Imam Malik rahimahullah hina sa'alahu sa'il. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik ketika ditanya oleh seorang yang bertanya, ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Abu Abdillah, dikatakan bahwa Ar-Rahman di atas arsy-Nya Maha Tinggi. Bagaimana? Kayak apa Allah di atas arsy-Nya? Apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Beliau tertunduk. Atraqa 'alaihi rahimahullah. Tertunduk kepalanya saatan, beberapa saat. Hatta 'alathu ar-rahba, sampai dikuasai oleh keringatnya, berkeringat di kepalanya. Aistadda 'irqahu, yakni dahsyat keringatnya. Wa tama'ar wajhuhu, dan wajahnya memerah marah. Li shiddati waqi' hadha as-su'al 'alaihi, karena memang pertanyaan itu sangat mengena, menyakiti hati beliau rahimahullah. Kenapa soalnya menyakiti? Su'alun ghari, pertanyaan aneh, pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Kayak apa Allah di atas arasnya? Dia diam, tertunduk, berkeringat, jengkel, sampai hadirin ketakutan. Ketakutan, kalau-kalau Imam Malik akan marah besar. Tetapi kemudian beliau mengangkat kepalanya. Surya bihi. Waqal dan berkata, al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya istiwa sudah dipaham. Wal-kaifu majhul. Kayak apanya, tidak mungkin bisa diketahui. Wal-imanu bihi wajib. Dan beriman kepadanya harus wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan pertanyaan tentang kayak apa, ini pertanyaan bid'ah. Akhrij hajal mubtadi'ah. Keluarkan mubtadi'in. Akhrij. Maka dikeluarkanlah orang tadi dari majlis Imam Malik rahimahullah. Qanibidina azakumullah. Karena pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan kaifiyah pada perkara-perkara gaib. Kalau saja pada perkara yang zahir, salat kayak apa salatnya ya Rasulullah begini? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Beliau salat di atas mimbar. Kemudian menyatakan aku kerjakan seperti ini agar kalian ikut salatku. Karena zahir, terlihat. Maka silakan tanya kayak apa rukuknya, kayak apa sujudnya, bisa dijawab. Tetapi kalau berita tentang hal-hal gaib, tentang hari kiamat, tentang jannah, tentang nar, tentang Allah dan sifat-sifatnya, tentang Allah dan nama-namanya, tentang Allah dan af'alnya, bagaimana mungkin akan dijawab kaifiyah? Allah menggenggam bumi, bagaimana menggenggamnya? Kita tahu. Tangan Allah aja kita enggak pernah lihat kayak apa, apalagi menggenggam bumi. Seperti apa? Wallahu a'lam. Tetapi beritanya pasti benar, karena itu dalam Al-Qur'an. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Dalam Al-Qur'an. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi ini seluruhnya dalam genggaman Allah nanti pada hari kiamat. Was-samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit ini digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Jangan bayangkan seperti manusia menggulung kertas, jangan bayangkan seperti manusia menggenggam bola. Tidak sama. Kayak apa? Wallahu a'lam. Jangan tanya kaif. Akal kita tidak nyambung, tidak bisa. Tidak sanggup. Ini perkara-perkara yang gaib. Maka berita-berita dari Nabi diterima. Dan la tudrak bil'ukul. Tidak bisa kita terangkan kayak apa dengan akal. Tidak bisa. Demikian pula pohon jannah. Buah dalam jannah. Takrib. Pendekatan. Tapi apakah seperti pohon ini? Tidak sama. Gharasul jannah. Apakah seperti gharasul dunia? Tidak. Bahkan ada satu pohonnya yang naungannya dilalui oleh seorang yang berkendaraan sampai sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, gak nyampe habis naungannya. Karena saking besarnya. Sehingga jangan digambarkan seperti dunia. Tidak sama. Bahkan sungainya juga. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai ini. Jangan kemudian kalian samakan dengan dunia. Oh berarti seperti rumah kita, di bawahnya ada sungai. Di sampingnya Masya Allah. Astagfirullah. Sangat beda jauh. Bahkan di antara sungainya digambarkan oleh Nabi. Nahrun fil jannah hafitahu min dahabin. Tepi-tepinya dari emas. Majraha ala dur. Alirannya di atas batu-batu permata. Batu kerikil di bawahnya itu batu permata. Airnya ahla minal asr. Lebih manis daripada asr, daripada madu, dan lebih harum daripada misik. Tidak tergambar. Pinggir-pinggirnya itu adalah emas. Batu-batu di pinggirnya. Di bawahnya kerikilnya adalah permata dan mutiara. Dan airnya ahla minal asr. Dan lebih wangi daripada misik. Qanibina azakumullah, tidak terbayang sama sekali walaupun engkau berusaha untuk membuatnya karena kaya raya. Saya ingin di rumah saya ada sungai yang pinggir-pinggirnya dari emas. Ya. Bongkahan-bongkahan emas. Di bawahnya kasih permata-permata. Dialirkan sungai. Dan dibuat manis seperti madu. Dibuat harum seperti misik. Apakah surga seperti itu? Kala. Tidak seperti itu. Lebih indah, lebih indah, lebih indah. Dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Qatrah minal jannah. Setetes dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi. Bagaimana dikatakan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Khonibina azakumullah. Berarti berita-berita dari Nabi SAW tentang akhirat, tentang hari kiamat, apalagi tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya, la tudrak bil'uqul. Tidak bisa dicapai dengan akal. Yang diberitakan kita imani, kita percaya. Selebihnya kita katakan tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang diberitahu, kita tahu. Yang tidak diberitahu, kita tidak tahu. Wa kadzalika nuqila hadza an syaikhihi Rabi'ah ibn Abdurrahman Ar-Ra'i. Demikian pula dinukil dari syekhnya yang dijuluki Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah ibn Abdurrahman dijuluki Rabi'ah Ar-Ra'i karena jeniusnya, karena cerdasnya. Wa masya as-salafus salih ala hadza. Dan salafus salih berjalan seperti ini. Memang ada riwayat-riwayat dari sahabat, dari sahabiyah, dari istri Nabi yang seperti ini, seperti ucapan Imam Malik. Tetapi karena riwayatnya tidak sahih atau riwayat yang diperdebatkan kesahihannya, maka beliau bawakan yang paling sahih, yaitu dari Imam Malik rahimahullah. Fala tudrak bil uquli abada. Maka berita-berita gaib seperti ini tidak bisa kita cerna dengan akal. Kita terima zahirnya dan kita tidak tahu kaifiahnya, kayak apanya. Fatafsirun nusus yakunu minasyari' nafsihi. Maka tafsir dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu dari nas-nas itu sendiri. Tafsirnya dari Nabi sendiri, dari Allah sendiri. Di sini Allah SWT menyebutkan satu perkara. Di ayat lain Allah sebutkan rinciannya. Di satu ayat Allah menyebutkan satu masalah. Allah rincikan masalah itu di tempat lain. Menafsirkan. Tafsirul ayah bil ayah. Tafsirul ayah bil ayah. Dikatakan hutamah oleh Allah Ta'ala. Wa ma adraka man hutamah. Apa itu hutamah? Diterangkan. Narullahil muqadah. Dan itu banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Al-qari'ah mal qari'ah. Diterangkan apa itu qari'ah. Yang dimaksud. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Demikian pula sekian banyak ayat-ayat yang seperti itu. Qala an-nusus min ayna ja'at? Nas-nas itu tadi dari mana datangnya? Ja'at min indillah. Datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa yufassiruha kitabuhu nafsuh. Dan ditafsirkan oleh kitab itu sendiri, kitab Al-Quran. An yufassiruha nabiyuhu, atau ditafsirkan oleh nabinya, yang juga dari Allah SWT, karena beliau la yantiqu anil hawa. Wala amrun thalith, tidak ada yang ketiga. Quran was sunnah. Adapun para sahabat memahami ini, memahaman itu, dari Nabi SAW. Apa yang dilihat oleh mereka? Apa yang didengar oleh mereka? Apa yang mereka dapatkan dari Nabi. Dan apa yang mereka dapatkan dari persetujuan Nabi. Dia mengerjakan, Nabi membenarkan. Kadang-kadang membenarkan dengan kata-katanya, engkau benar. Kadang-kadang membenarkan dengan diamnya. Tidak mungkin Nabi diam kalau salah. Tidak mungkin Nabi diam kalau salah. Karena Nabi menyatakan, siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah. Tegurlah. Maka kalau Nabi melihat kemungkaran kemudian diam, tidak mungkin. Maka apa yang dikerjakan oleh para sahabat adalah sudah benar. Sudah dipersaksikan oleh Nabi SAW. Dan sudah dipersaksikan oleh Allah yang masih menurunkan ayatnya. Kalau saja salah, Allah akan turunkan ayatnya. Ada di antara kalian yang berkata begini dan berkata begitu. Padahal tidak demikian. Kalau salah, akan turun ayat. Ada yang mengerjakan seperti ini, mengerjakan seperti itu. Itu salah. Tetapi karena tidak ada teguran dari Nabi, tidak ada teguran dari Allah, maka mereka menganggap bahwa ini adalah perkara yang sudah disetujui atau sudah dibolehkan. Apa contohnya? Kata mereka para sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal dalam keadaan Qur'an masih turun. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal dalam keadaan Qur'an masih turun. Artinya kalau saja salah, walaupun Nabi tidak lihat, Allah lihat. Akan ditegur, ada di antara kalian yang berkata begini. Ada di antara kalian yang berbuat seperti itu dengan istrinya. Akan dilarang. Maka kaum muslimin yang saya hormati. Para sahabat memiliki keistimewaan tersendiri. Yaitu berbuat, beramal, bersikap, menyimpulkan dalam keadaan dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. oleh Allah yang masih menurunkan wahyu. Walaupun kita disaksikan oleh Allah, tapi Allah sudah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak ada Nabi lagi setelah Nabi beliau. Atau tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Maka mungkin kita salah, tetap tidak ada yang beritahu. Turun wahyu kalau si fulan salah. Tapi para sahabat, kalau ada sesuatu, turun ayat. Sebagaimana wanita yang, atau laki-laki, suami, yang mengila istrinya. Yang menyatakan, aku gak akan sentuh lagi engkau. Atau mendihar, anti kawahri ummi, engkau seperti punggung ibuku, aku gak akan lagi menyentuh engkau, dan engkau saya anggap seperti ibu, aku hormati, aku beri makan, aku beri minum, aku pelihara, dan kita tetap mahrum, tapi jima enggak. Turun wahyu. Alladzina yudahirun, orang yang mendihar istrinya begini, begini, begini. Sampai ketika apa yang tidak diketahui oleh seorang pun, urusan rumah tangga, urusan dalam kamar, mereka berkata, kami berazal dan Quran masih turun. Kunna na'zil wal Quran yanzil. Artinya mereka menganggap tidak apa-apa. Kalau saja itu adalah sesuatu yang haram, Quran masih turun. Akan turun wahyu kepada Nabi. Dan Nabi akan berkata, apakah di antara kalian ada yang begini, ada yang begitu? Jangan. Itu haram misalnya. Ternyata tidak. Walhamdulillah. Wala al-ahwa. Tidak bisa diakal-akalkan. Tidak bisa dicari-cari dengan akal. Walal ahwa. Tidak pula dengan hawa nafsu. Ya lebih-lebih lagi. Akal saja tidak bisa, apalagi dengan hawa nafsu. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita memakai akal dalam masalah lain, bukan masalah gaib? Masalah berwudu, masalah sholat, masalah sama saja. Tidak boleh menentang dengan akal. Dan gak boleh kemudian kita sok tahu. Oh mungkin karena ini, mungkin karena itu. Sebagaimana ketika diharamkannya babi. Ada yang berkata, babi itu haram karena cacing pita. Saya tanya, apa dalilnya? Kalau babi itu haram karena cacing pita. Tidak ada. Hanya dari akal mereka. Karena babi itu ternyata memiliki penyakit. Itu hikmah. Kalau engkau mengatakan bahwa babi itu haram karena cacing pita, bagaimana kalau ada seorang dokter yang bisa menghilangkan cacing pitanya? Apakah jadi halal? Tidak, tetap haram. Karena tidak disebut dalam Al-Quran wala sunnah. Kalau sebabnya adalah karena cacing pita, tidak. Mungkin ada selain itu. Wallahu a'lam. Sehingga, barakallahu fikum, jangan sok tahu. Sebutkan saja, mungkin ini hikmahnya. Kita selamat dari cacing pita. Walhamdulillah. Mungkin, belum pasti. Atau itu salah satu dari sekian banyak hikmah. Tetapi jangan berkata diharamkan karena itu. Khawatir ada orang yang berkata, ini ada babi yang halal. Sebagaimana mereka menulis khamr yang halal. Kenapa? Karena sudah kita hilangkan cacing pitanya. Maka ini lain, ini babi yang halal, bukan babi yang haram. Babi yang sudah distempel halal oleh MUI. Kenapa? Karena enggak ada cacing pitanya. Bersih. Dari mana kalian dapatkan la fil Quran wa la fil sunnah? Itu adalah dari pelajaran kalian di kedokteran kalian. Yang belum tentu benar. Kalaupun benar, itu bukan alasan diharamkannya. Karena tidak ada dalilnya. Itu salah satu hikmah saja. Itu salah satu hikmah. Demikian pula kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat asar 4 rakaat, ila akhirih. Jangan kemudian kamu bahas dengan akal. Oh mungkin karena subuh itu kita masih malas. Masih ngantuk. Jadi 2 rakaat saja. Gak usah 4. Kalau siang kita sudah semangat. Jadi 4 rakaat. Justru subuh itu disunahkan bacaannya panjang. Tiwal mufassal. Bagaimana? Bertentangan dengan akalmu tadi. Katanya masih ngantuk, suruh bacanya yang panjang. Jangan akal-akalan. Kalau diberitahu oleh Nabi hikmahnya, walhamdulillah. Kalau tidak, jangan. Ada pula perkara-perkara yang memang difaham dengan akal karena memang disebutkan secara nas dari Nabi SAW bahwa ini kebersihan. Bersihkan dengan siwak. Maka kata para ulama, apa itu hikmahnya? Membersihkan. Karena ada nasnya. Ada nasnya, tamdhif. Sehingga kalian membersihkan dengan yang lain selain siwak pun, kalau niatkan sunnah kalian dapat pahala. Demikian para fuqaha. Kenapa? Karena hikmahnya adalah membersihkan mulut. Kata Nabi, siwak matharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut dan mengharumkan mulut. Diterangkan hikmahnya. Bukan kita akal-akalan sendiri, tidak ada nasnya. Sehingga kalau kita enggak dapat kayu siwak, jangan tidak bersiwak. Percuma kalau pas sikat gigi enggak dapat pahala. Kata siapa? Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula hikmahnya disebutkan oleh Nabi bahwa malaikat tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Malaikat akan terganggu dengan bau-bauan yang mengganggu anak Adam. Kalau mulutmu bau mengganggu anak Adam, maka malaikat pun akan terganggu. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Disuruh membersihkan mulut, membersihkan pakaiannya dan sebagainya. Disebutkan hikmahnya karena mereka terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Kalau bau ketiakmu, bau mulutmu ketika sholat mengganggu anak Adam, malaikat pun merasa terganggu. Jangan. Ya, disuruh untuk membersihkan. Sehingga ikhwan fillah na'udzubillah, para ulama membagi dua. Ada yang illatnya zahirah, ada yang illatnya ta'abbudiyah. Illatnya zahirah, alasannya tampak. Bisa dipahami dengan akal. Ada yang illatnya ta'abbudiyan. Apa illatnya ta'abbudiyan? Pokoknya disuruhnya kayak gitu, ya kayak gitu. Selesai. Itu illatnya apa? Illatnya ta'abbud. Pokoknya dalam rangka ibadah. Selesai. Khun ibn na'azamullah, kembali kepada kitab. Qala walal ahwa. Jangan pula berupaya untuk memahaminya dengan hawa nafsu, artinya dengan seenaknya. La yahilu li muslim an yunazzila an-nusus ala ma yarahu huwa. Tidak boleh seorang muslim menarik ayat dan hadis, nusus, nas-nas dari Quran dan sunnah, tidak boleh menariknya sesuai dengan apa yang dia mau. Tidak boleh. Bal yunzilil hal wal maqal ala nas. Bahkan ditariknya nas tadi dan keadaannya sesuai dengan nas-nas yang lain. Fa in as'afahu an-nas qubil. Wa in khalafahu rudda. Maka justru pendapat kita yang dicocokkan dengan nas. Kalau sesuai dengan nas, diterima pikiran kita. Kalau menyelisihi nas, rudda, ditolak. Walihada yarkabul fuqaha alwaqi' almu'asirun almutahazzibah almutakhaddilah khata'an fahishan hinama yaqulun yajib an tunzilun nusus ala ahwalin nas. Oleh karena itu, sungguh fuqaha'ul waqi', ahli-ahli fiqhil waqi'. Siapa itu ahli fiqhil waqi'? Hizbiyun, harokiyun, ikhwaniyun. Mereka para fuqaha'ul waqi', ahli-ahli fiqhil waqi', al-mutahadzibah, para hizbiyun, al-mutahadliqah, yang jahil, jatuh ke dalam kesalahan besar. Jatuh ke dalam kesalahan besar. Kapan itu? Ketika mereka berkata, yajib an tunzilan nusus ala ahwalin nas. Kata mereka, harus kita bawa ayat-ayat dan nas-nas ini kepada situasi dan kondisi. Ini kesalahan besar. Justru nasnya yang kata mereka harus dicocokkan dengan sikon. Sekarang masanya lain dengan masa dulu. Sekarang berbeda. Walaupun kalian bilang ada 50 mafsadah dari sistem parlemen dan demokrasi. Walaupun kalian menyebutkan ada 10 mafsadah, kata Abdurrahman Abdul Khalid. Saya bisa tambahkan 50 lagi jadi 100. Saya bisa menyebutkan kesalahan dan kejelekannya. Tetapi masa sekarang kita perlu masuk parlemen. Masa sekarang kita perlu. Karena situasi dan kondisinya berbeda. Astagfirullah. Lihat. Mengapa mereka terjerumus ke dalam kesalahan yang fatal? Karena bukan prinsip mereka itu mencocokkan pemahamanmu, perasaanmu, pikiranmu dengan dalil. Bukan. Tapi justru dalil yang dicocokkan dengan sikon. Bukan mencocokkan apa yang ada pada kita sesuai dengan dalil, tetapi justru dalilnya ditarik, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, katanya. Maka Islam Arab beda dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara berbeda dengan Islam Cina. Islam Cina berbeda dengan Islam India. Kalau Islam India yang ngelamar perempuan bukan laki-laki. Oh, ini disesuaikan dong dengan keadaan di India. Bahwa laki-laki itu dilamar oleh perempuan. Bukan perempuan yang bukan laki-laki yang melamar perempuan. Sebaliknya, perempuan yang melamar laki-laki. Terus agamanya mau disesuaikan. Lain lagi dengan Islam Solo. Islam Solo itu pembagian warisnya berbeda. Kata Munawir Sajali. Kenapa? Karena di Solo itu perempuan yang kerja. Laki-lakinya main perkutut. Jadi pembagian warisnya laki-laki, perempuan mendapat dua kali laki-laki. Begitu. Ya hadza, itu terbalik manhaj kalian, terbalik prinsip fikih kalian. Bukan agama yang disesuaikan dengan daerah, bukan agama yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara tertentu, kota tertentu, daerah tertentu. Tidak. Islamnya sudah baku. Tapi sesuaikanlah keadaan kalian dengan Quran dan Sunnah. Sesuaikanlah sikon kalian dengan Quran dan Sunnah. Sesuaikanlah apa yang terjadi di sekitar kalian dengan Quran dan Sunnah. Hizbiyun terjerumus ke dalam kesalahan fatal ketika mereka berkata pentingnya fikul waqi'. Untuk mengetahui situasi dan kondisi. Agar kita bisa memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan sikon. Loh. Kok jadi begitu? Kok jadi ayat dan hadisnya disesuaikan dengan sikon? Kata Syekh Ubaid hafizahullah, "Hadza laisa bisahih." Ini tidak benar. Tunzilun nusus ala ahwalin nas. Membawa nas-nas mengikuti keadaan manusia. Laisa bisahih. Li'anna natijata hadzan anna an-nusus takunu tabi'atan la matbu'ah. Karena kalau begitu hasilnya berarti nas-nas tadi menjadi tabi', bukan matbu'. Apa tabi'? Yang mengikuti. Bukan matbu', yang diikuti. Kata Syekh hafizahullah taala, "Li'anna natijata hadza anna an-nusus takunu tabi'atan la matbu'ah." Berarti kalau begitu, nas-nas tadi bukan diikuti, malah mengikuti. Astagfirullah. Wal wajib al-aqs. Sedangkan yang wajib itu sebaliknya. Kita yang ikut nas-nas. Kita yang ikut dalil-dalil. Kita yang mengikut Quran wa sunnah. An yakuna an-nas matbu'an la tabi'an. Nusus itu menjadi yang diikuti. Bukan menjadi yang mengikuti. Fatunzilu ahwalan nas wa aqwalihim wa af'alihim 'ala an-nusus. Seharusnya mendudukkan keadaan manusia, keadaan masyarakat, ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, semuanya harus disesuaikan dengan nas-nas Quran wa sunnah. Wa ta'rud 'ala an-nusus, dan harus dicocokkan dengan Quran wa sunnah. Wa li hadza fa inna ahla sunnah wal jama'ah 'ala al-hadits أهل الأثر السلفيون يعرضون ما يفد إليهم من أقوال الناس وعملهم على ميزانين. Kata beliau, oleh karena itu, أهل السنة والجماعة, أصحاب الحديث, para imam-imam أهل الأثر, para سلفيون, mereka selalu mencocokkan apa yang datang pada mereka. Yafid artinya datang pada mereka. Apa yang datang pada mereka dari ucapan manusia. Selalu mencocokkan apa yang datang pada mereka dari ucapan manusia dengan mizanaini, dengan dua timbangan. Atadruna madanikumul mizanan. Tahukah kalian apa itu dua timbangan? Huma an-nass wal ijma'. Dua timbangan itu adalah an-nas wal ijma. An-nas Quran wa sunnah. Wal ijma kesepakatan ummah. Famawafaqa nassan au ijma'an qabilu. Ada pendapat fulan, ada ucapan fulan, ada perbuatan si fulan, ada kebiasaan daerah anu, ada kebiasaan daerah anu. Cocok kan? Dengan dua timbangan ini. Apakah cocok dengan nusus? Apakah cocok dengan ijma? Kalau cocok dengan ijma, diterima. Kalau cocok dengan nusus, diterima. Kalau khalafa nassan, kalau menyelisih nassan, atau menyelisih ijma'an, rudduhu, tolak dia. Berarti kebiasaan di Solo salah. Oh, itu adat mereka. Adat mereka salah, harus diganti dengan Islam. Kan begitu. Rudduhu ala man ja'a minhu ka'inan man kan. Kembalikan. Kembalikan kepada siapapun yang membawanya. Tidak diterima. Wa'adduhu mukhalifan. Dan dianggap bahwa pendapat tersebut, kebiasaan tersebut, adat istiadat tersebut, dikatakan menyelisihi sunnah. Maaf, itu menyelisihi sunnah. Wahadal mukhalif, katakunu mukhalafatuhu inadiyah. Tetapi ingat, hukumnya tidak sama. Kadang-kadang ada yang menyelisihi dalam keadaan inadiyah. Memang menentang Quran dan sunnah. Sengaja. Wa qad takunu an jahl, tapi seringkali karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Bisa jadi pula karena ijtihad. Hukum-hukumnya berbeda. Kalau memang sengaja, berarti memang sahibu hawa, ahlul bid'ah wa dalalah. Kalau karena jahl, ya berarti hukumnya orang bodoh saja diajari. Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un sahibu hawa fayuhadzar. Kalau dia enggak ngerti ya diajari, kalau dia memang penentang sunnah ya dihindari, dijauhi. Ada yang ketiga? Naam, ada yang ketiga. Menyelisihi sunnah an ijtihad, karena berijtihad. Tetapi ijtihadnya keliru. Dia enggak tahu nas tadi. Hadirin na'azakumullah, akhirnya dia berpendapat dengan satu pendapat ternyata bertentangan dengan sunnah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sama dengan yang tidak tahu. Kita tinggalkan apa yang diijtihadkannya karena itu bertentangan dengan sunnah, tetapi kita tetap menghormati ulamanya. Seperti beberapa pendapat Abu Hanifah yang menyelisihi nusus. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah memaafkannya dan mengampuninya. Hadza amrun akhar, tentunya ini keadaannya berbeda. Lakin al-maqsud anna hadzal fi'l wa hadzal qaul mardu. Tetapi intinya bahwa semua yang menyelisih Quran dan sunnah ditolak. Dari mu'anid ahli bid'ah ditolak. Dari al-jahil ditolak. Dari orang yang berijtihad tapi keliru juga ditolak. Yang ini ditolak dengan kita tahdir dia. Yang ini ditolak dengan kita ajari dia. Yang ini ditolak dalam keadaan kita tetap menghormati beliau karena beliau berijtihad dengan ilmunya dan kemudian tergelincir. Zallah. Karena namanya ulama manusia, kadang tergelincir. Maka barakallahu fikum walhamdulillah rabbil alamin. Selesai masalah tersebut. Sampai pada kalimat nanti akan kita bahas innama huwal ittiba. Tidak dengan akal, tidak dengan hawa, tidak dengan kias-kias, tidak dengan tadribul amsal, tidak semua, tetapi ittiba, ngikut. Naam. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.